cinta arek woker ya minta secawan aduh matur suwun. Ya. Si cawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bawa cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Ajang guyu, Pak. Pandainya engkau tersilat lidah, cinta bagimu hanyalah senjata. Asik. Dangdut rock and roll. Go back. Eh.